Iya, lagi-lagi. Kira-kira gitu. Ya, begitu ya, puterin ya. Percuma kau berikan cintamu, percuma kau harapkan cintaku dari dulu. Kamu sudah tahu dari dulu ku hianati kamu. Masih saja kau datang dan selalu berkuatkan itu. Masih saja kau paksa aku, kamu ikat aku hanya untuk dirimu. Orang bebas, aku ini.